Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Arrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin. Arsalahumullahu rahmatallil alamin. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada hari yang berbahagia ini kita dapat bertemu untuk mengkaji surat Al-A'raf ayat 184. Firman Allah subhanahu wa ta'ala, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Awalam yatafakkaru ma bisahibikum min jinnatin in huwa illa nazirum mubin. Apakah mereka lalai dan tidak memikirkan bahwa teman mereka Muhammad tidak berpenyakit gila? Dia Muhammad itu tidak lain hanyalah seorang pemberi peringatan lagi pemberi penjelasan. Para pendengar RRI yang dimuliakan Allah, pertarungan antara kebenaran dan kebatilan kekal sekekal dunia di bumi ini. Untuk itu Allah subhanahu wa ta'ala memberi cuplikan kehidupan bagaimana Nabi Muhammad, sosok pembawa kebenaran, dituduh dengan orang yang lagi berpenyakit gila, atau Nabi Muhammad yang mulia itu, la'ala khuluqin azim, yang memiliki akhlak mulia itu, dikatakan sebagai orang gila. Ini adalah tuduhan-tuduhan yang dilontarkan oleh para penganjur kebatilan supaya lemahlah kebenaran itu. Di sini kita melihat kenapa kok Nabi Muhammad dituduh sebagai orang gila, karena Islam membawa agama yang berisikan tentang pembebasan, kemerdekaan, memerdekakan manusia dari menyembah antar sesama manusia kepada penyembahan manusia kepada Allah subhanahu wa ta'ala, zat yang layak disembah. Para penjahat, para kebatilan merasa terusik dengan tegaknya kebenaran. Karena apa? Karena mereka menikmati bermain di air keruh. Untuk itu kita sangat menginginkan bagaimana partai-partai Islam, umat Islam menjadi pelopor dalam kebenaran supaya semua transparan, yang ujungnya akan mewujudkan cerminan Islam yang damai, cerminan Islam yang sejahtera, cerminan Islam yang kasih dan sayang, cerminan Islam yang menampakkan akhlak dan sifat mulia sebagaimana sosok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami persilakan pada Ustaz Ardi, Ustaz Perdana dan Ustaz Fajrul menambahkannya. Terima kasih Ustaz Jainal. Satu hal yang menarik dari kajian pembahasan kita pada hari ini, bahwa Allah mempertanyakan kepada kita secara umum, dan terutama orang-orang yang suka melakukan perbuatan kriminal dan maksiat, awalam yatafakkaru, kenapa engkau tidak mau berpikir, ma bisahibikum min jinnah, ya, bahwasanya Muhammad itu bukanlah seorang yang gila. Di dalam banyak ayat kita bisa menemukan redaksi Allah subhanahu wa ta'ala mengajak kita untuk kembali berpikir. Alam tarau annallaha sakhara lakum ma fis samawati wal ard, tidakkah kamu melihat bahwasanya Allah yang telah menundukkan langit dan bumi kepada kamu. Di dalam keterangan ayat yang lain, masih di dalam surat Al-Luqman, Allah mengatakan, alam tara annallaha yuliju al-laila fin nahari wa yuliju an-nahara fil laili wa sakhara asy-syamsa wal qamar, tidakkah kamu melihat bahwasanya Allah yang telah membolak-balikkan malam, menggantikan siang dengan malam, malam dengan siang, ya. Kemudian banyak sekali di dalam ayat Al-Qur'an kita akan menemukan bahwasanya Allah mengajak kita untuk berpikir. Awalam yatafakkaru fi anfusihim ma khalaqallahu samawati wal ard wa ma bainahuma illa bil haq. Tidakkah kamu berpikir? Coba lihat kepada diri kamu sendiri. Artinya apa? Allah memotivasi kita, menyadarkan kita untuk kembali berpikir supaya di dalam kehidupan ini kita jangan menjadi orang-orang yang sok pandai sendiri, menjadi orang-orang yang sok merasa pintar sendiri, mengetahui, merasakan bahwasanya apa yang dia pikirkan itu adalah yang terbaik untuk dirinya. Tidak, kata Allah. Ya, dalam ilustrasi yang lebih sederhana adalah di dalam suatu instansi, misalnya ketika ada seorang pegawai yang suka-suka hatinya saja membuat aturan main, sedangkan aturan main itu sudah ada dari instansi itu sudah punya aturan sendiri, maka pegawai yang membuat aturan main sendiri ini tidak akan pernah bisa mendapatkan posisi yang baik di dalam instansi tersebut, dan dia akan tidak disenangi oleh orang banyak. Begitulah ketika seorang anak manusia yang merasa dengan akal fikirannya, merasa dia sudah pandai dan mampu menyelesaikan segala permasalahan hidupnya, maka itu adalah salah. Coba, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, fikirkan kembali, aku sudah buat aturan. Allah bukakan wawasan kita agar ketika melakukan sesuatu itu, kembali kita introspeksi diri. Kembali kita untuk berpikir secara cerdas, apakah yang saya lakukan ini sudah sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga bagi orang-orang yang melakukan kejahatan. Mari coba berpikir kembali, apakah yang kejahatan yang dia lakukan, perbuatan maksiat yang menjadi tradisi di dalam kehidupannya, itu adalah hal yang terbaik yang bisa dia lakukan di dalam kehidupannya. Pada akhirnya, kita harus kembali percaya dan meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pengatur alam semesta ini jauh lebih mengetahui apa yang terbaik buat kita di dalam kehidupan ini. Ya, kalau kita kaitkan tuduhan yang dilontarkan oleh orang-orang kafir Quraisy terdahulu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini sebenarnya adalah pengalihan dari pokok permasalahan kepada hal-hal yang tidak substansi tentunya. Yang saya maksud adalah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu secara kepribadian tidak dapat mereka bantah lagi bahwa dia adalah orang yang jujur, yang memiliki akhlak yang mulia, dan itu sudah menjadi pengakuan dari seluruh kafir orang-orang penduduk kota Mekah pada saat itu. Nah, oleh karena itu kemudian mereka mencoba untuk menuduh pada adanya kemasukan di dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau kegilaan seperti itu. Karena apa? Pada aspek sifat dan kemuliaan akhlak tidak dapat cela pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikianlah memang yang selalu dilakukan oleh orang-orang yang ingin berbuat kejahatan atau mengorganisir suatu kejahatan untuk kepentingan pribadinya, maka dia akan membuat isu-isu tertentu untuk kepentingan pribadi dan melepaskan permasalahan-permasalahan yang lebih substansial, lebih pokok daripada cenderung kepada permasalahan-permasalahan yang tidak substansi. Jadi orang-orang yang mengalihkan suatu permasalahan kepada yang tidak substansial itu tadilah diajak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menggunakan akal fikirannya. Awalam yatafakkaru, apakah mereka tidak menggunakan akal fikirannya? Karena kalau pemikiran itu dipergunakan, akal sehat itu dipergunakan dengan baik, maka seseorang itu akan sampai kepada kebenaran yang sebenar-benarnya. Begitu. Artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan kita potensi yang luar biasa, yaitu akal fikiran, dan akal fikiran ini akan mengantarkan seseorang kepada keimanan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa hidup di dunia ini bukan segala-galanya, karena sebentar lagi kita akan meninggalkannya, entah sekarang, entah esok, entah lagi beberapa waktu, kita tidak mengetahuinya. Oleh karena itulah di dalam Islam, seorang muslim itu tidak menjadikan kehidupan dunia ini sebagai tujuan, tetapi adalah sebagai alat atau sebagai kendaraan bagi dirinya untuk mencapai kepada kehidupan yang lebih kekal abadi, yaitu akhirat. Jadi kehidupan dunia ini, apakah itu jabatan, kehidupan senang dan mewah, apakah itu kesuksesan, semua itu adalah merupakan bagian daripada alat bagi diri kita untuk mencapai kepada kebahagiaan yang hakiki, yaitu kenikmatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya kalau demikian, maka kita jadikanlah jabatan itu sebagai tempat atau kesempatan bagi kita untuk berbuat kebaikan, bukan berbuat kejahatan. Begitu juga lah kita jadikan kesuksesan kita itu sebagai kesempatan emas bagi kita untuk berbuat kebaikan, bukan malah untuk mendulang kemaksiatan. Mungkin itu tambahan dari saya. Ya, di sini sudah sangat jelas tadi sebagaimana yang disampaikan oleh kawan-kawan ataupun narasumber yang berada di studio saat ini, ketika Allah berfirman, awalam yatafakkaru ma bisahibihim min jinnatin. Saya melihat dari ayat ini, ketika Allah berfirman ma bisahibihim min jinnah, artinya dituduh bahwasanya Rasulullah itu adalah seorang yang gila, yang pada saat itu memang menonjol propaganda orang-orang kaum kafir Quraisy pada saat itu. Sebetulnya ini adalah menunjukkan kelemahan mereka. Kenapa? Karena ketidakmampuan mereka terhadap apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak sekali hal-hal yang mana sebelum terjadi, sebelum Rasulullah membawa risalah tersebut, mereka pada waktu dahulu sangat memuji Rasulullah dengan kejujuran, dengan menitipkan barang kepada Rasulullah, dan itu tidak ada terjadi penyimpangan, penyelewengan ataupun kehilangan. Tapi begitu mereka dihadapkan dengan tradisi mereka, yaitu menyembah Lata dan Huzza dan sebagainya, yang mana seakan-akan dapat mengecilkan mereka, itu kan menurut mereka mengecilkan ke prestis mereka, kebewaan mereka. Sebetulnya ketika seseorang itu ingin melaksanakan perintah Allah, sebetulnya itu Allah akan otomatis akan mengangkat derajat mereka. Tapi sejauh mereka itu karena terus propagandanya, terus ingin menjelekkan seseorang yang sudah betul, orang yang sudah orang jujur dan orang yang betul-betul dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, begitulah mereka melihat, menunjukkan propaganda mereka. Inilah bentuk dari kelemahan-kelemahan mereka. Makanya kita jangan khawatir untuk melaksanakan kebaikan tersebut, terlebih-lebih perintah Allah dan perintah Rasulnya. Mungkin itu tambahan dari saya. Iya, terima kasih para asatiz yang telah ada di studio. Dapat kita simpulkan bahwa ayat ini mengajak kita untuk berpikir lebih cerdas, untuk merenungi bagaimana ajaran Islam itu. Ustaz Ardiansah juga menyebutkan, kalau tadi Ustaz Perdana, Ustaz Ardiansah menyebutkan bahwa ayat ini mengajak kita untuk melihat substansi agama, jangan mempelintirkan dengan sosok Nabi Muhammad yang dibuat-buat padahal tidak gila, dituduh-tuduh gila karena tidak ada kesalahan lain kecuali berusaha untuk menimbulkan fitnah baru. Maka Ustaz Fajrul Haq juga mengatakan kepada kita, jangan takut untuk berdakwah karena itu adalah tugas yang mulia. Para pendengar yang dimuliakan Allah, kita juga dapat menyimpulkan bahwa peringatan yang disebutkan Allah Subhanahu wa taala nazirun, itu merupakan suatu hal yang baik. Dalam hidup ini selalu ada peringatan, ada warning, peringatan dini. Supaya apa? Supaya seseorang dapat mempersiapkan diri ketika ada peringatan, dan itu merupakan suatu paket dalam program apapun. Tujuannya bukanlah untuk harus kita menakuti peringatan itu. Kita senang dengan adanya peringatan supaya kita dapat bersiap-siap. Ada warning early, peringatan dini dalam kehidupan ini, supaya kita bersiap-siap. Kalaulah sebuah produk akan ada pintu emergensi dalam bentuk peringatan dini, ada mobil disiapkan penyelamat-penyelamat yang akan guna menghadapi suatu situasi yang darurat, maka dalam hidup ini pun ada peringatan-peringatan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala supaya kita dapat mempersiapkan kehidupan di hari kekal. Kalaulah peringatan dan orang memperingati ini dimusuhi, maka itu merupakan suatu hal yang bencana dan musibah. Bagaimana kita membenci orang memberi peringatan yang itu baik untuk ke depan bagi diri kita dan keluarga kita? Untuk itu, suatu hal yang sangat bertolak belakang, yang kalau direnungi dengan akal sehat itu tidak bisa diterima dengan akal sehat. Di sisi lain kita menemukan apa pesan utama dalam peringatan yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu teologi pembebasan atau tauhid yang membebaskan. Sebenarnya apa? Ketika Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa Tuhan itu adalah Esa, itu sebenarnya sangat membebaskan manusia dari kungkungan hawa nafsunya, membebaskan manusia dari perbudakan antar sesama manusia, membebaskan manusia dari memperbudak diri terhadap harta materi yang selalu dikejar manusia, pergi pagi pulang sore. Maka sebenarnya ketika manusia mengetahui bahwa hidup ini harus bertauhid, menyembah Allah yang Maha Esa, maka dia akan menjadi makhluk yang mulia karena dia telah terbebas, dan itu adalah peringatan yang sangat baik. Mungkin masih ada waktu yang tersisa pada para asatiz, kami persilahkan. Iya, memang peringatan inilah yang seharusnya menjadi catatan penting ya bagi setiap kader dari partai itu, untuk menjadikan masukan-masukan baik itu dari para ustaz, para muballighin, dari oleh para ulama ya, agar mereka bukan menjadikan peringatan-peringatan itu sebagai sesuatu sindiran, apalagi tuduhan, tetapi menjadikan peringatan-peringatan itu atau nasihat-nasihat lebih tepatnya, dan petunjuk-petunjuk itu sebagai lebih kepada introspeksi diri. Karena apa? Karena tentunya semua kita menginginkan kebaikan, dan apapun yang disampaikan oleh para ulama, para ustadz, dan apa yang disiarkan dari radio RRI ini, maka ini semuanya merupakan bentuk daripada apresiasi anak bangsa yang sangat menginginkan kebaikan itu sendiri. Tidak ada maksud ingin memfitnah, menuduh, apalagi ingin menjelek-jelekkan. Karena apa? Karena kita ingin berbangsa dan bernegara di Indonesia ini dengan tentunya dengan aman, damai, dan tentunya semua itu akan kita dapati apabila kita mendekatkan diri dan senantiasa berpegang teguh kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar yang dimuliakan Allah, suatu hal yang menarik di akhir kajian kita bahwa Al-Qur'an bukan saja dibaca. Walaupun membaca Al-Qur'an dapat menyegarkan jiwa dan menenteramkan hati, tetapi lebih dari itu, Al-Qur'an kita jadikan sebagai pedoman dan petunjuk dalam kehidupan. Karena apa? Huruf-huruf itu bersifat mati. Tetapi ketika kita menghayati Al-Qur'an, menjadikan dia teman hidup kita dan menjadikan guidance dalam hidup kita, maka firman Allah itu menjadi makna yang dapat memberi cahaya dalam kehidupan, sehingga tidak saja kita berhasil di dunia yang sementara ini, tapi juga kita dapat hidup bahagia di akhirat kelak dan bertemu dengan Allah Sang Maha Pengasih dan Zat yang Maha Kita Kasihi. Saya Jenal Arifin bersama saya Ustaz Fajrul dan Ustaz Perdana serta Ustaz Ardiansyah mengucapkan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.